Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan beliau. Qauluhu minal jibt, termasuk dari jibt. Telah lalu pernyataan tentang iyafah, tork, dan juga tiaroh yang disebutkan oleh Qabisah bahwa itu dari jibet. Qalal qadhi atau ay as-sihr, jibet artinya sihir. Qala al-qadhi wal jibt fil asl al-fashl. Semula arti dari jibt adalah fashl, alladhi la khaira fi, suatu kegagalan atau suatu yang tidak ada baiknya. Thumma stu'ira lima yu'badu min dulillah. Kemudian dipakai lafaz ini, jibt, sebagai julukan nama bagi segala yang disembah selain Allah. Walisahir wasihir, atau juga dipakai nama sebagai sihir atau si tukang sihir. Semua itu dinamakan jibt. Segala sesembahan yang dituhankan selain Allah, jibet. Sihir, jibet. Tukang sihir, jibet. Qauluhu qalal Hasan rannatu syaitan. Qultu dhaqara Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih anna fi tafsir Baqi ibn Makhlad anna iblis ranna arba'a rannat, ranna hina lu'in wa rannatun hina uhbit wa rannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rannatun hina nazalat Fatihatul Kitab. Kata Hasan, ronnatu syaitan, jibet adalah maknanya ronnatu syaitan. Ronnah, kalau yang dimaukan lafad ronnah, dari ronna, yarin, yang dimaukan makna teriakan keras. Suatu teriakan yang melengking dan keras, renna. Atau bisa pula renna bermakna kesedihan yang sangat. Dengan itu berarti kalau itu renna, renna tu syaitan, ya ini terjibet, teriakan syaitan atau kesedihan yang sangat. Dan itu diperjelas dalam riwayat tafsir Baqi ibn Makhlad bahwa iblis ranna arba'a rannat, teriak keras yang menunjukkan kesedihannya atau kegagalannya, kecengkelannya, empat kali. Pertama, ketika dia dilaknat oleh Allah. Kedua, ketika dia diturunkan dari jannah. Ketiga, ketika dilahirkan Rasulullah SAW. Keempat, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Hadis juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Qala Sa'id bin Jubair, diperjelas pula dengan athar Sa'id bin Jubair dalam Ibn Abi Hatim, lamma la'anallahu iblis taghayyarat suratuhu an suratil malaika. Ketika iblis dilaknat Allah, berubah tampilannya atau wajahnya dari para malaikat semula menyerupai para malaikat dan bersama mereka di jannah. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi, kisah ma'ruf bersama Adam. Setelah itu berubah ciptaan dia atau wajahnya. Tidak lagi seperti para malaika, makhluk suci dan mulia. Waronna ronnatan. Dan semenjak itu dia teriak keras. Atau sedih sangat. Fakullu ronnatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Dan itu seteriakan dia di dunia sampai yaumul qiyamah. Dia teriak dengan kencangnya. Rawahu bin Abi Hatim. Wa an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, juga dari Sa'id bin Jubair riwayat Ibnu Abbas, qala lamma fataha Rasulullah Makkah, ketika Rasulullah buka kota Makkah, ranna iblis rannatan ijtama'at 'alaihi junudu. Begitu dibuka kota Makkah sehingga basis kemusyrikan hancur kembali dan berubah Mekah menjadi basis Islam dan menjadi kota kaum muslimin. Iblis teriak keras sehingga berkumpul padanya bala tentara dia, pasukannya. Rawahul Hafidh Adh-Dhiya fil Mukhtarah, diriwayatkan oleh Hafidh Dhiya Al-Maqdisi dalam Mukhtarah. Ini Mukhtarah hadis sahihah, termasuk kitab yang ditulis oleh ulama, dalam hal ini Hafidh Dhiya Al-Maqdisi, mengikuti jejak Bukhari Muslim. Sebagaimana Bukhari Muslim berusaha mengoleksi dan meseleksi hadis-hadis sahih yang diketahui dari Rasulullah SAW, tentunya Bukhari maupun Muslim tidak mensyaratkan semuanya. Masih terlalu banyak hadis sahih yang tidak mereka masukkan dalam kitabnya. Maka disusul oleh para ulama berikutnya, membawakan hadis-hadis lain yang juga sahih. Antara lain mereka Hafidh Dhiya Al-Maqdisi, begitu pula Ibnu Hibban, sahih Ibnu Hibban, begitu pula Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Khuzaimah. Terlepas dari perselisihan para ulama dari hadis-hadis yang mereka bawakan. Ar-ranin as-saut wa qad ranna yarinu raninan. Ranin beliau sebutkan suara, makna asalnya ranna yarinu raninan. Wa bihadza yadhharu makna qaulul Hasan, makna qaulil Hasan rahimahullahu taala. Dan dengan ini jelas makna dari ucapan Hasan, ranatus syaitan. Namun telah lalu pula penjelasan bahwa di manuskrip lain dari kitab tersebutkan di situ bukan ronnah, bukan ro, tetapi innahu asyaitan. Dan itu wajar karena tulisan tangan, Mungkin yang membacanya ragu ini ro atau alif. Jika ro terbaca ronna, mungkin itu alif tertulis agak bengkok. Yang dimaukan innahu asyaiton. Kalau innahu syaiton selesai sudah. Serupa dengan yang lain, jibet. Jibet syaiton. Cuman kalau itu ronna, kalau memang benar itu ronna, maknanya seperti tadi yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Hasan, dan juga riwayat Baqi Ibnu Makhlad. Kenapa dia teriak syaitan la'anahullah. Rawahu wali Abi Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Walam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf. Di Abu Dawud hadis, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-musnad minhu. Hadis yang musnad, ini perkataan Rasul SAW, itu ada di Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Walam yadhkur tafsir alladhi fassarahu bi Auf, dan tidak disebutkan di situ penafsiran Auf terhadap makna yang dimaksud dengan jibet tadi, al torq itu ini al iyafa itu ini, tidak disebutkan. Warawahu Abu Dawud bitafsiril madhkur bidun kalamil Hasan. Abu Dawud juga menyebutkan riwayat dengan penafsiran Auf bahwa iyafa ini, torq ini, tetapi tidak menyebutkan ucapan Hasan bahwa jibet adalah ronatus syaitan. Demikian mu'alif bawakan athar dan riwayat dari Hasan. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaukan dengan semua ini bahwa jibet, teriakan syaitan, yang dimaksud wahyu dari syaitan, imla, diktean syaitan kepada para walinya, dari para dukun, tukang sihir, akhzahumullah. Dan itu kembali seperti tadi, kalau memang itu lafadznya ronnah, bukan innahu. Nah, ini maknanya bisikan atau wahyu syaitan kepada mereka, para tukang sihir dan para dukun. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibni Abbas qala qala Rasulullah SAW, maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW sebutkan, yang mengambil sebagian dari ilmu nujum, maka dia telah belajar mengambil ilmu sihir. Bertambah selama dia bertambah. Artinya semakin dia pelajari ilmu nujum, semakin dalam, semakin luas, semakin banyak. Wal'iyadzubillah, maka semakin banyak sihir yang dia ambil, yang dia pelajari. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih. Wa kadza sahahu Nawawi wa Dzahabi. Begitu pula selain beliau juga disahihkan oleh Hafidz Nawawi dan Adz-Dzahabi. Nawawi di Riyadhus Shalihin, Dzahabi dalam kitab Kabair. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah mensahihkan hadis dalam majmu' fatawa. Warawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Qauluhu Syu'bah, adapun di dalam hadis Syu'bah, ai ta'ifatun min ilmin nujum, sebagian dari ilmu nujum. Wa Syu'bah at-ta'ifah, karena Syu'bah maknanya bagian dari sesuatu, cuilan dari sesuatu, cabang dari sesuatu disebut syu'bah. Wa minhu al-hadith al-haya syu'batun minal iman, ay juz'un min. Sebagaimana dalam hadith Rasul katakan malu itu syu'bah minal iman, ini cabang dari iman, bagian penggalan dari iman, juz dari iman. Maka ini pun demikian, bagian dari ilmu nujum, sedikit dia pelajari, maka dengan itu dia telah pelajari bagian dari sihir. Qauluhu faqad iktabasa syu'batan minas sihir, dengan itu dia telah mempelajari sihir. Al-muharram ta'allumu, yang telah kita ketahui haram untuk dipelajari. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, faqad sarraha Rasulullah sallam bi anna ilman nujum minas sihr. Hadis jelas Rasul sebutkan bahwa ilmu nujum termasuk dari ilmu sihir. Waqad qala ta'ala, padahal Allah telah sebutkan dalam Thaha, wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan jaya, tidak akan bahagia apapun yang dia perbuat, tidak akan membawa kejayaan dan kebahagiaan. Qauluhu zada ma zada, adapun dalam hadis bertambah selama bertambah, ai kullama zada min ta'allumi ilmin nujum, maknanya selama dia bertambah semakin mempelajari ilmu nujum, zada fil ithmi alhasil bi ziyadatil iktibas min syu'abihi, bertambah dosanya, dosa akibat dia pelajari cabang-cabang sihir, ilmu sihir. Fa inna ma ya'taqiduhu fin nujum min at-ta'thir batil, kama anna ta'thir as-sihr batil. Karena yang dia yakini dan itu dididik dalam ilmu nujum, itu yang dia pelajari dalam ilmu nujum, ta'thir, adanya pengaruh dari bintang-bintang di langit, bintang ini, rasi bintang itu, berarti pengaruhnya kepada yang di dunia, kepada yang di bumi, itu berpengaruh nanti akan ini, akan terjadi itu. Mereka kaitkan apa yang terjadi di muka bumi ini, pengaruhnya adalah dari bintang-bintang di langit, terpengaruh oleh nujum fissama. Dan itu batil, karena gak ada hubungannya sama sekali. Bintangnya mau apa, mau kemana, mau rasi apa, gak ada kaitannya dengan yang terjadi di muka bumi. Kematian, kehidupan, kelahiran, kebaikan, penyakit, sehat, rizki, jodoh, nikah, dan lain-lainnya semuanya. Gak ada hubungannya sama sekali dengan bintang-bintang di langit. Sebagaimana pengaruh dari sihir itu pun batil, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ini ketika dianggap atau diyakini bintang atau apa yang terjadi di langit punya takdir, punya kekuatan, punya pengaruh untuk terjadinya segala sesuatu di muka bumi. Gerak-geriknya, rinciannya mereka pelajari. Kalau bintang ini ke sana, bintang kejora, bintang apa, kalau bintang ini begini. Kemudian kalau bintang ini ketemu dengan bintang itu berarti begini-begini, ada kamusnya sendiri di mereka. Kalau terbitnya, munculnya bintang ini di arah sana, begini berarti ini, berarti itu. Terus dikait-kaitkan pengaruhnya terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Dan itu berarti mengada-ngada, menerka dan menebak ilmu ghaib. Sesuatu yang belum terjadi. Mereka terka-terka dengan bintang-bintang di langit. Akan terjadi begini, berarti akan begini, nanti akan seperti ini, karena bintangnya begini, karena bintang ini sedang seperti ini. Makanya kemudian Rasul sebutkan itu termasuk bagian dari sihir. Wal'iyadzu billah. Makanya disebutkan juga sihir, karena dari lafaz sihir yang kita tahu, amrun khafi, sesuatu yang samar, tersembunyi, sesuatu yang gak jelas. Apa hubungannya? Nah, kalau pengaruh sesuatu itu jelas kan gampang, misalnya kok memar di sini tanganmu, kenapa? Karena dipukul. Ada pengaruh pukulan di sini sehingga memar, kena pisau sehingga robek, berdarah. Pengaruhnya jelas, enggak samar. Tetapi ini sekarang, apa pengaruhnya bintang-bintang itu dengan kematian seseorang? Apa pengaruhnya bintang itu dengan nasib keuntungan seseorang, kerugian seseorang dalam bisnisnya misalnya? Pengaruhnya apa? Enggak jelas. Dikaitkan dari sisi mana? Makanya disebut sihir. Dari sesuatu segala yang samar dan tidak jelas. Begitu itu pula ilmu nujum yang dipelajari oleh mereka. Di dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mencela perkara ini, berarti kewajiban seorang mukmin muwahhid untuk tidak mempercayai ramalan-ramalan mereka berdasarkan bintang-bintang dengan kaitannya apa yang terjadi di muka bumi. Bahkan tidak boleh, haram untuk mempelajarinya. Makanya para ulama sebutkan sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan, termasuk dalam bab ini, ketika orang mencoba-coba pingin tahu nasibnya bagaimana ke depan dengan membaca ramalan bintang. Kan disebutkan oleh mereka, kamu lahir di bulan apa? Oh, di bulan Agustus. Oh, berarti bintangmu apa, enggak tahu, Sagittarius misalnya. Sagittarius ini berarti nanti perjodohanmu begini, bisnismu seperti ini, nanti inimu ini gini gini. Kamu di bulan apa? Mei. Mei berarti Leo misalnya. Berarti ini dia nyoba kayak apa sih nasibku? Membaca dan mengikuti apa yang disebutkan oleh mereka ini. Bala, musibah. Di situ kita ketahui betapa perkara ini menimpa banyak umat. Mayoritas atau kalau tidak banyak disebut dari kaum muslimin. Seperti hal lumrah dan biasa bagi mereka. Kayak jadi obrolan enteng, tidak ada dosanya. Bintangmu apa? Aku Leo, aku Sagittarius, aku Scorpio, aku entah apa lagi namanya. Gak paham kalau itu mengarah kepada sihir, syirik. Yang dipertaruhkan tauhidnya. Iman dia kepada Allah SWT. Wal'iyadhu billah. Hadis mengajarkan kepada kita juga bahwa yang dimaksud dengan iktabasya syu'bah minan nujum, mempelajari bagian dari bintang yang dimaksud ilmu nujum. Karena nujum kalau itu sebagai nujum ya tentunya bukan itu yang dikehendaki. Karena bintangnya gak mungkin bisa diambil atau di... Tapi yang dimaksud ilmu nujumnya. Ilmu perbintangan, ilmu ini yang mereka pelajari. Dari situ kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang di langit untuk tujuan yang Allah kehendaki bagi kemaslahatan kehidupan hambanya. Semula itu yang Allah SWT inginkan dengan bintang-bintang ini. Makanya di dalam sunnah segala yang dikait-kaitkan dengan bintang tanpa ada pengaruhnya dalam syariat, artinya Allah gak jadikan untuk itu. Diingkari dalam syariat. Batil. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dari hadis qudsi, faman qala mutirna binau'i kada wa kada. Dari hambaku ini kata Allah, ada yang beriman padaku, ada yang kufur. Yang kufur yang mengatakan mutirna binau', nau' najm, anwa' nujum. Dan itu disebutkan oleh Rasul setelah hujan tadi malam. Beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Yang kafir kata Allah kepadaku dari hambanya. Yang menisbatkan hujan ini, kejadian ini. Turun hujan dari langit ke muka bumi. Disandarkannya kepada bintang. Bintang tidak diciptakan untuk itu padahal. Tapi dari kejahilan mereka, dari kemusyrikan mereka. Mereka sandarkan ini kepada bintang, sehingga mereka katakan kita dapat hujan ini dari bintang ini. Karena ada bintang itu, karena rasi bintang ini. Bukannya dinisbatkan kepada penciptanya dan yang menurunkannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diingkari itu oleh mereka, tetapi dinisbatkan justru kepada bintang. Bukti bahwa bintang gak ada pengaruhnya dengan hujan. Tapi bagaimana mereka menisbatkan itu kepada bintang. Dan itu penafsiran, salah satu penafsiran ayat ketika Allah katakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki kalian dengan kalian mendustakan. Rizik di dalam ayat ditafsirkan dua. Penafsiran pertama, hujan. Dan itu rezeki dari Allah untuk kemaslahatan hidup manusia. Tapi kalian mendustakan karena tidak kalian nisbatkan kepada Allah. Tapi kalian nisbatkan itu kepada bintang-bintang. Atau rezeki yang dimaksud Quran. Al-Karim, dan itu juga rezeki yang lebih afdol. Sebagai cahaya dan hidayah bagi hati dan kehidupan manusia. Kalian dustakan, kalian tolak. Kalian ingkari Quran. Asyahid kembali kepada ayat bagaimana diingkari dalam syariat ketika mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk perkara tersebut. Makanya dalam sunnah diajarkan untuk dinisbatkan itu kepada Allah. Mutirna bifadlillah warahmati. Alhamdulillah kita dapat hujan dari rahmat Allah, dari keutamaannya kepada kita, dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang turunkan. Maka demikian bintang tidak mempengaruhi turunnya hujan, tidak mempengaruhi angin, bertiup angin ini, angin itu. Dengan demikian, ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ini yang sedang kita bahas, ilmu ta'thir. Ilmu yang diyakini oleh mereka dianggap punya pengaruh. Ada kaitannya apa yang di bintang-bintang itu dengan yang terjadi di bawah, di muka bumi ini. Maka ini ilmu haram dan batil, seperti yang Rasul katakan, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir, zada mazad. Karena dia pelajari sesuatu yang batil, enggak ada hakikatnya, samar dan enggak jelas. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu nujum dalam artian ilmu tasyir. Tasyir itu sair, letak dan posisi bintang. Ilmu falak, di mana posisinya, dan itu kaitannya dalam bab ini, kalau itu ilmu tasyir, untuk membantu menentukan arah dan juga waktu. Berarti ini arah timur, barat, utara, selatan, barat laut, barat daya, dan seterusnya. Dibantu oleh bintang, dan ada ilmunya harus dipelajari tentunya. Bagaimana dengan ilmu itu mereka terbantu untuk tahu arah. Dan ada semenjak dulu, sebelum ditemukannya kompas dan kecanggihan teknologi, mereka menggunakan itu di lautan, di gurun pasir, mungkin sampai sekarang juga dipelajari dan dipakai untuk menentukan arah. Kalau yang ini, yang kedua, boleh. Boleh untuk dipelajari. Bahkan, terkadang ulama sebutkan bisa sampai tingkatan wajib untuk dipelajari. Makanya ulama katakan, kalau masuk waktu sholat, adzan misalnya, saat itu secara umum wajib bagi seseorang untuk belajar satu tentang waktu, waktu sholat, kedua tentang arah kiblat karena itu terkait sah atau tidaknya sholat dia. Wajib bagi dia saat itu karena dia mau sholat, harus sholat. Firman Allah, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan Allah jadikan di muka bumi itu gunung-gunung, memperkokoh bumi agar tidak goyang, agar tidak bergerak. Dikokohkan, dikuatkan dengan gunung-gunung yang ada, rawasi. Wa anharon, begitu pula Allah berikan kepada mereka di bumi mereka sungai-sungai, jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian terbantu dengan itu, tahu arah, tahu jalan, tahu waktu. Kalau ini tanda-tanda yang di muka bumi, sungai, gunung. Kemudian Allah pindah kepada tanda-tanda waktu, arah yang di langit. Makanya ayat berikutnya, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamat wa bin najm hum yahtadun. Begitulah dengan bintang-bintang itu pula mereka terbantu untuk tahu arah, tahu waktu. Maka pendalilan berdalil dengan bintang-bintang untuk tasyir tadi, untuk waktu. Ini berarti sudah masuk isya, karena bintangnya begini misalnya. Ini berarti arah barat ke sana, karena bintang ini begini, begini, begini. Berarti arah baratnya sana untuk kita sholat. Yang semacam ini boleh dan tidak mengapa. Serupa dengan itu, waktu-waktu yang lainnya, artinya misalnya kalau bintang ini, bintang itu, berarti ini akan masuk musim semi. Dibantu dari bintang-bintang ini yang berjalan terus di langit, Allah jadikan demikian. Bintangnya begini, berarti ini sebentar lagi masuk musim panas. Ini berarti musim dingin. Menentukan, membantu untuk tahu waktu. Maka yang demikian boleh. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang samar atau kejadian-kejadian yang di muka bumi. Ini bentuk yang kedua dari ilmu nujum. Makanya fuqaha sebutkan membantu mereka mengetahui arah kiblat dengan bintang, sebagaimana pula kemudian membantu mengetahui kiblat dengan sungai, aliran sungai. Air sungai ini mengalir ke arah mana? Berarti nanti diketahui barat timurnya di mana. Dari arah angin, angin bertiup begini, berarti barat sini, timur situ. Terlebih mereka di Arab sana yang banyak gurun pasirnya, kan kelihatan dari bekas tiupan angin itu pada pasir. Ke arah sana berarti nanti pasirnya akan ke sana, berarti nanti baratnya diketahui sini, timurnya situ, utara sana. Dan itu Allah jadikan untuk membantu mereka mengetahui waktu mereka, ibadah mereka, kemaslahatan untuk hambanya. Faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Bertambah dosa dia semakin dia masuk, semakin dia pelajari ilmu tersebut. Hadis ini dibawakan oleh muallif dalam bab kaitannya dalam bab termasuk penjelasan bentuk-bentuk sihir. Artinya salah satu dari macam-macam sihir adalah mempelajari ilmu nujum. Ilmu nujum yang mana? Termasuk sihir yang haram adalah mempelajari ilmu nujum. Yang mana? Ta'thir, bukan tasyir. Yang pertama tadi, yang mau dikait-kaitkan dengan kejadian dan yang gaib yang terjadi di muka bumi ini. Maka bintang Allah ciptakan zinatan lisama, sebagai perhiasan untuk langit, menghiasi langit. Allah ciptakan pula itu untuk membantu mereka, mukminin, hamba-hamba Allah, mengetahui arah, mengetahui waktu. Allah ciptakan pula untuk melempar syaitan, mustarikus sama', yang berusaha mencuri pendengaran wahyu dari langit. Maka tidak ada dalam syariat penjelasan bintang diciptakan Allah untuk menjadi dalil atau bukti terkait apa yang terjadi atau yang akan terjadi di muka bumi. Abadan gak ada hubungannya. Makanya serupa dengan itu, walaupun bukan bintang, yang Rasul sebutkan tentang matahari dan bulan, gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu terjadi bukan karena kematian seseorang, bukan karena hidupnya seorang, karena meninggal anak beliau. Radhiyallahu ta'ala an. Langsung Rasul jelaskan, gak ada hubungannya yang terjadi di muka bumi ini dengan yang terjadi di langit sana. Gerhana karena kematiannya fulan, gerhana karena lahirnya fulan, gak ada hubungannya sama sekali. Begitu pula bintang-bintang di langit. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.